makanya jangan sampai nunggu diambil nikmat. Dan kalau udah diambil tuh susah kembali. Bu, kalau suami ibu ngorok gimana? Sabar atau syukur? Syukur. Suaminya masih hidup, ya. Nah, kalau udah dikubur mah enggak ngorok. Katanya ada yang kangen korokan suami. Apa, di mana engkau? Mana korokmu gitu. Kalau udah meninggal. Jadi sekarang kalau ingin bahagia, jangan mengharapkan nikmat dari siapa-siapa selain mengharapkan dari Allah. Makin berharap kepada selain Allah, makin tidak bahagia. Latihan, Bu, Pak, kalau kita minta, ya Allah, tolonglah saya, cukupilah keperluan saya. Kalau mulut minta ke Allah, hati juga harus minta. Dan setiap saat mintanya ke Allah. Jangan mulut minta ke Allah, hati sandar ke makhluk. Tidak bisa tenang hidup kayak gini. Salah satu yang menyebabkan hidup tidak bahagia, tidak bersyukur adalah hati ngarep-ngarep berharap kepada makhluk. Semakin berharap sesuatu dari makhluk, Allah tahu isi hati kita, Allah turunkan di hati kita tuh kegelisahan. Silakan periksa. Kalau hati gelisah, pasti itu hati lagi ngarep-ngarep dari selain Allah. Tes, betul? Makanya hadirin sekalian, sekali lagi ini ya, saya tidak pernah bosan mau mengulangi. Jangan berharap ke makhluk. Makin kuat berharap, makin luka. Zuktu mararati kullaha falam ajid amara min hajati ilan nas. Itu kata Ali bin Abi Thalib, kepahitan sudah kurasakan seluruhnya. Dan tak ada yang lebih pahit selain berhajatnya, berharapnya hati ke manusia. Latih pokoknya jangan ngarep apa-apa dari manusia. Insya Allah, Allah cukupi. Allah tuh udah tahu keperluan kita. Dengar ini ya. Ini hadis Abu Daud dan Imam Tirmizi, sahih. Kalau kita keluar dari rumah, lalu kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Dikatakan kepadanya ada tiga, hudita, wakufita, wawukita. Akan ditunjuki, akan dicukupi, akan dilindungi. Coba itu. Sohin ibu, Pak, jangan pernah keluar dari rumah tanpa doa ini. Asal yakin ya. Ya Allah bismillahi, dengan namamu ya Allah, saya bertawakal kepadamu. Saya pasrahkan diri saya kepadamu. Kepada kekuasaanmu, kepada pengurusanmu, kepada pengetahuanmu. La haula wala quwata illa billah. Saya ini tidak ada daya apapun, tidak ada kekuatan apapun kecuali darimu ya Rabb. Maka Allah yang tahu lisan kita berucap dan Allah yang tahu hati kita yakin kepadanya menjamin tiga hal. Satu, kita akan diberi petunjuk. Petunjuk itu kunci pada dalam hidup ini. Kita bisa datang ke sini nih karena ada petunjuk, benar? Saya mau ngaji kemana? Nggak tahu, nggak nyampe. Segala urusan tergantung petunjuk Allah. Wakufita, Allah akan mencukupi. Allah tahu keperluan kita. Dengar ya hadirin, jangan sok tahu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu tentang keperluan kita. Tahu kenapa? Karena kita itu ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Dia yang mendesain, dia yang membuat, dia yang paling tahu keperluan kita. Dan selain Allah tahu keperluan kita, Allah juga yang menggenggam apa yang kita perlukan. Dan hanya dengan izin Allah, keperluan itu bisa ketemu dengan kita. Simple sebetulnya hidup ini. Cuma kita aja yang ribet. Seperti ada gambar yang lagi tersebar itu, ya. Pohon pepaya melenting, buahnya banyak. Tinggal ngambil, naik lagi ke pohonnya. Jadi kita mah ribet. Tidak usah risau dengan keperluan kita karena Allah udah tahu. Nah, janji Allah akan dicukupi keperluan kita kalau kita ini punya dua, satu takwa, taat dan tawakal. Jadi pasangan dari tawakal itu harus takwa ya. Jadi tidak bisa orang pasrah ke Allah tanpa takwa. Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, kalau orang sudah dikasih dua hal ini oleh Allah, dia udah sempurna karunia Allah. Satu, taat, dua, pasrah. Kalau sudah patuh ke Allah dan pasrah ke Allah, udah komplit nih pemberian dari Allah. Karena bekal dicukupi.